segar bunga di taman sesuci titisan embun di pagi hari. Hangatnya sinaran kasih seolah menerangi perjalanan. Ketika hampir tenggelam bahtera, kau kemudikan ke dermaga hatimu kasih. Menyulam kayak Aku Juga sepertimu yang mampu Terima kasih. cinta nan berbunga, teguh berdiri nan berduri. Aku yang asli di dalam mekar bila terbit mentari, menguntunglah sejambang cinta. Berbunga kusei tachito nando mo sure chigai nagara anata to aruita mejiro no machi wa ima mo ano hi no tatazumai yubi o karame itsumo to chigau Yasashisa ni kizuki Mou sugu futari no wakare ga kuru to Mune ga furuete kanashii kata Densha to kuruma ga narande hashiru Sore o mioroshu hashin no ue Chito Sous-titrage Société Radio-Canada